Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi 'azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya khotib fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membacakan risalah Bahjah Qulubil Abrar yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Masih pada penjelasan hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah mengetahui niat seseorang dalam melaksanakan ibadah atau amalan, maka tentu akan mencakup dua bentuk niat. Yang pertama yaitu niyatul amal, yang kedua niyatul ma'mul lahu. Niyatul ma'muli lahu, niat amalan itu sendiri. Dan yang keduanya adalah niat peruntukan amalan tersebut. Niat amal tentunya amalan yang kita lakukan, ibadah itu ibadah apa? Sholat duhur kah? Sholat asr kah? Atau sholat maghrib? Ini niat amal. Tentukan niat amalan tersebut. Ketika menyerahkan harta kepada orang lain, tentukan niatnya sedekah atau sedekah wajib, zakat atau hibah atau hadiah. Nah, adapun niat peruntukan amalan, untuk siapa amalan tersebut? Tentunya ya, amalan yang kita lakukan adalah lillahi azza wa jal, ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas dalam artian adalah mengharap pahala Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. juga karena takut ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi niat amalan tersebut untuk siapa, maka jawabannya adalah ikhlas. Taib. Maka niat mencakup dua perkara tersebut. Taib. Berikutnya, ya khanifillah rahimani wa rahimakumullah, beliau masuk kepada lafaz hadis yang pertama. Qala rahimahullahu ta'ala, al-imam as-sa'di rahimahullah, faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Ai innaha la tahsulu wa la takun illa bin niyati. Illa bin niyati. Ya. Maksudnya amalan-amalan itu tidak akan tercapai dan tidak akan terjadi kecuali dengan adanya niat. Wa anna muradaha 'ala ni wa inna madaraha 'ala niyyati. Dan sesungguhnya pusat perputaran amalan itu pada niat tersebut. Ini maksud dari innamal a'malu bin niyat. Thumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa innama likullim ri'in manawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang, manawa, akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ai maksudnya, innaha takunu bihasbi niyatil abdi sihhatuha au fasaduha. Maksud dari sabda Rasul tersebut, sesungguhnya hal tersebut tergantung kepada niat seorang hamba, apakah baik atau jelek. Fakamaluha atau kamaluha au nuksanuha, sempurna atau kurangnya. Faman nawa fa'ala al-khairi wa qusida bihi al-maqasid al-'ulya wa hiya ma yuqarribu ila Allah falahu min thawabi wal jazai. Maka barang siapa yang meniatkan dalam melakukan kebaikan, memaksudkan dalam kebaikan tersebut maksud-maksud yang tinggi, yaitu bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka berhak bagi dia untuk mendapatkan balasan dan mendapatkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jaza'ul kamilul awfa, balasan yang sempurna dan sepenuhnya. Wa man naqasat niyyatuhu wa qasduhu naqasa thawabuhu. Barang siapa yang niatnya itu kurang, lebih rendah, maka rendah pula pahalanya. Wa man tawajjahat niyyatuhu ila ghairi hadzal al-maqsudi al-jalili fatatul khaira. Dan barang siapa menghadapkan niatnya kepada selain yang sudah tadi disebutkan, bukan untuk taqarrub ilallah atau di bawah dari itu, fatatul khaira, maka dia sudah tertinggal dari kebaikan. Wahasala ala ma nawa minal maqasidi ad-daniati an-naqisati. Tentu ketika sudah terlewat kebaikan, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, maksud-maksud yang dani'ah, yang rendah, an-naqisah, dan juga tidak ada kesempurnaan. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan walihadza, oleh karena itu daraban nabiyyu mathalan liyuqasa alaihi jami'ul umur. Perhatikan di sini. Oleh karena itu, dalam hadis yang sudah kita baca tentang niat, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh supaya seluruh amalan, seluruh perkara bisa dikiaskan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Apa itu? Faqala sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan sabda Rasul, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi." Ya. Apa maksudnya lafal itu? Ai hasala lahu manawa wa waqa ajruhu 'ala Allah. Maksudnya hasala lahu manawa. Ya. Kalau hijrahnya untuk Allah, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya? Hassalalahu manawa. Dia mendapatkan hasil sesuai yang dia niatkan. Wa waqa'a ajruhu 'ala Allah, dan sudah dicatat ganjarannya ya di sisi Allah Azza wa Jalla. Tepat ganjarannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dicontohkan berikutnya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi mara'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dalam lafaz tersebut ya, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia cari, atau perempuan yang akan dia nikahi, maka hijrahnya itu atau kepada apa yang diniatkannya. Contoh ini supaya kita bisa mengkiaskan ya seluruh amalan yang lain yang tidak disebutkan oleh Rasul di sini. Apapun itu amalannya, ini sebagai contoh saja yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Ya, satu contoh yang memang itu semestinya contoh baiknya, dua contoh yaitu contoh yang tidak semestinya, tidak seharusnya niat seperti itu. Baik. Qala rahimahullah, khassa fihi al-mar'ata allati yatazawwajaha allati yatazawwajuha ba'dama amma jami'al umur ad-dunyawiyyati libayani anna jami'a dhalika ghayatu ad-dani'ah. Rasulullah SAW mengkhususkan dalam contoh tadi, dua contoh, dunia dan perempuan. Ini contoh yang kurang baik. Ya, dia hijrah karena itu. Rasul mengkhususkan dengan contoh perempuan yang akan dinikahi setelah Rasul menyebutkan perkara umum dari perkara dunia. Ya. Perempuan kan termasuk dunia. Ya. Sebagaimana hadis yang jelas. Ya. Mencintai perempuan, mencintai harta, mencintai dunia. Libayani anna jami'a dzalika ghayatun daniyah. Untuk menjelaskan bahwa seluruh niat kalau itu untuk dunia, maka seluruhnya itu adalah niat rendahan, niat jelek, niat kurang baik. Wa maqasidu ghairi nafi'ah, dan niat-niat yang enggak ada manfaatnya. Nah, tidak akan ada hasil yang bisa dipetik nantinya. Baik. Diingat kata Syekh tadi, liyuqasa 'alaihi jami'ul umur. Contoh ini supaya bisa dikiaskan seluruh perkara, mencari ilmu, bermajlis, ya. Nah, dan seluruh amalan, salat, puasa. Nah, termasuk seperti ini. Ya. Taib. Kalau diniatkan dalam perkara dunia, maka tentunya itu adalah niat yang rendah. Nah, qala rahimahullah, wa kadzalika hina su'ila 'anir rajuli yuqatilu syuja'an aw hamiyatan aw li yura maqamahu fi saffil qatl fi saffil qital. Begitu juga pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, beliau ditanya tentang seseorang yang dia berperang dengan gagah beraninya, dengan penuh semangat dia berperang, atau supaya terlihat di saf pertama, atau di barisan pertama melawan musuh. Para sahabat bertanya, ayu dzalika fi sabilillah, apakah yang seperti itu yang namanya jihad fisabilillah, wahai Rasul? Nah, faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Bukan itu semuanya. Ya. Tapi barang siapa yang dia berperang supaya kalimat Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi, agama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi, maka itulah jihad fisabilillah. Nah, bukan dengan gagah beraninya, bukan dengan penuh semangatnya. Tapi niat itu yang apa? Membedakan antara jihad fisabilillah atau bukan. Nah. Wa qala ta'ala fi ikhtilafi an-nafaqati bihasbin niyyat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perbedaan sedekah, perbedaan pemberian itu sesuai dengan niat masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 265, وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ الْآيَةُ. Allah menyepertikan, mencontohkan, ya, seperti orang-orang yang berinfak, menginfakkan hartanya ibtigha'a mardhatillah, ya, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, wa tathbita min anfusihim, dan untuk memperkokoh, ya, jiwa-jiwa mereka, untuk memperteguh keimanan mereka. Kamatsali jannatin birabwah, seperti, ya, yang mereka berikan itu, nah, seperti kebun yang ada di pegunungan. Asabaha wabil, tentunya akan apa? Disirami oleh hujan. Dan akan menghasilkan hasil yang dua kali lipat dari modalnya. Nah, ini tafsirannya sudah, ya, dalam surat Al-Baqarah. Jadi yang membedakannya apa? Orang yang memberi biasa dan yang orang yang memberi dengan mengharap ridha Allah, beda. Ya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, kebalikan dari yang dalam surat Al-Baqarah itu, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-38. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Ya. Orang-orang yang disediakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas, orang-orang yang menginfakkan harta mereka untuk dilihat oleh manusia. Wala yu'minuna billah, bukan karena keimanan kepada Allah, wala bil yaumil akhir, bukan juga karena keimanan dia terhadap hari akhir. Tidak mengharap balasan dari Allah dan tidak takut dengan, ya, atau bukan karena takut ada siksaan di hari akhir. Nah, Allah sebutkan a'tadna, kami siapkan azaban bagi mereka, siksa. Baik. Kebalikannya, ya. Nah, kalau seseorang memberi, ya, karena mengharap mardhatillah, nah, Allah akan beri berlipat, dua kali lipatnya atau lebih. Ya. Kalau dia, ya, hanya ingin dilihat manusia, maka itu saja yang dia dapatkan. Di akhirat nanti siksa. Nah, wahakadza jami'ul a'mal, dan begitulah seluruh amalan. Begitulah apa? Seluruh amalan. Baik. Qala rahimahullah, wal a'malu innama tatafadalu wa yu'azzimu thawabaha wa yu'azzimu thawabaha bihasbi ma yakumu biqalbil amili minal imani wal ikhlas. Dan amalan-amalan itu bisa berbeda, ya, dan juga bisa bertingkat pahalanya sesuai dengan apa yang sudah dilakukan dalam hati orang yang melakukannya. apa yang dilakukan berupa iman dan berupa keikhlasan dia. Berbeda. Ya. Dari mana bisa berbedanya? Ya. Dari hati seorang yang melakukannya. Keimanan dan juga keikhlasan orangnya. Nah. Hatta inna sahiban niyyati shadiqah khususan idza qatarna biha ma yaqdiru alaihi minal amal yaltahiq sahibuha bil amili, sehingga ketika orang yang lurus niatnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan golongkan dia termasuk orang yang sudah beramal walaupun tidak melakukannya. Terkhusus ya, apabila dia sudah apa? Melakukan apa yang mampu untuk dilakukan oleh dia untuk amalan tersebut ya. Sudah berusaha artinya ya, sudah ada usaha. Nah. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 100. Allah menjamin, dan orang-orang yang telah keluar dari rumahnya muhajiron dengan niatan dia untuk berhijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, thumma yudrikhul mautu, ternyata dia menemui kematiannya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, sungguh Allah telah tetapkan pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menetapkan pahalanya. Nah, taib. Maka ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berbenah apapun yang kita lakukan. Nah, itu seyogianya memperhatikan dua bentuk niat yang sudah kita pelajari tadi. Ya. Niyatul amal dan niyatul ma'muli lahu. Nah. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan contoh lagi, wa fis sahihi marfu'an, dan dalam riwayat yang sahih secara marfu'. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Idza maradul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Kalaulah seorang hamba itu sakit atau seorang hamba itu dia melakukan safar, ya. "Kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Maka akan dicatat bagi dia ya, apa yang dia lakukan seperti pahalanya orang yang sehat dan orang yang tidak safar. Karena dua kondisi ini adalah dua kondisi yang mendapatkan keringanan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, sakit banyak keringanan ketika sakit. Safar banyak keringanan dalam safar. Apakah itu sholat, puasa dan yang lainnya. Ya. Begitu juga ketika sakit. Tapi ketika hamba dalam kondisi seperti itu dan memang ya dia sudah biasa melakukannya, maka Allah catat dia tetap dalam kondisi melakukan walaupun tidak. Nah. Kemudian menyebutkan riwayat yang lain. Dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim, Rasul alaihi salatu wasalam pernah bersabda, "Inna bil madinati aqwaman masirtum masiran." Wahai para sahabat, sesungguhnya di kota itu ya, tertinggal kaum ya, yang mereka tidak pergi. Mereka di kampungnya, mereka tidak ikut pergi. Wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Atau mereka terhambat oleh sebuah lembah, illa kanu ma'ahum, tapi sebenarnya mereka bersama kalian. Nah, ai fi niyatihim wa qulubihim wa thawabihim, niat mereka sama seperti kalian, hati mereka kondisinya sama seperti kalian, pahalanya pun sama seperti kalian. Habasahumul udhru, mereka tidak bisa berangkat karena memang ada udhur. Wa idza humul abdu bil khairi thumma lam yuqaddar lahu al amal kutibat hammatuhu wa niyyatuhu lahu hasanatan kamilatan. Dari sini kita bisa mengambil faedah. Sesungguhnya mereka ketika seorang hamba melakukan kebaikan, kemudian suatu saat tidak mampu untuk melakukannya karena sebuah uzur, maka niatnya, semangatnya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan yang sempurna. Apa kebaikan yang sempurna? Kebaikan yang terrealisasi. Kebaikan yang terrealisasi. Yang teramalkan seperti yang mengamalkannya. Walaupun dia tidak melakukannya. Nah, wal ihsanu ilal khalqi bil mal wal qaul wal fi'al khairun wa ajrun wa thawabun indallah. Begitu juga kebaikan kepada makhluk umum ya, baik itu manusia atau hewan. Apakah itu dengan harta, dengan ucapan, dengan perbuatan, itu terhitung kebaikan dan akan dihitung pahala dan akan dicatat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu yu'adzimu thawabahu bin niyyati. Tapi ingat, apa yang akan membesarkan pahalanya itu, yaitu apa? Niat. Dengan niat. Dengan niat dia akan membesarkan pahala itu. Berbuat baik kepada hewan, ya, berbuat baik kepada anak kecil. Kalau sekedar berbuat baik, ya, itulah yang akan dia dapatkan. Tapi kalau dia berbuat baik kepada anak kecil dengan mengharap pahala, ya, mengharap ganjaran, ya, beda dengan orang yang tadi yang sekedar berbuat baik. Nah, yu'adzimu thawabahu bin niyyah. Baik. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islah bainan nas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang seperti ini, la khairu fi katsirin min najwahum. Enggak ada kebaikan ya dalam pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia untuk mendorong orang melakukan sedekah atau melakukan kebaikan atau untuk islah di antara manusia. Fa innahu khair. Kata Syekh, ini kan semuanya kebaikan. Ya. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah. Lihat bedanya. Dan barang siapa yang melakukan itu dengan mengharap pahala Allah, fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Ingat syaratnya tadi ya, ada niat. Ya. Ibtigha'a mardhatillah. Ya. Barang siapa yang melakukan hal itu dengan mengharap ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Maka akan diberi ganjaran yang besar. Ya. Farattaba al-ajrul 'azimu 'ala fi'li dzalika ibtigha'a mardhatihi. Maka bertingkat-tingkat pahala ya atas suatu pekerjaan itu sesuai dengan pengharapan dia terhadap pahala Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa fil Bukhari marfu'an, begitu juga dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari secara marfu', man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addaha Allahu anhu, wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan, barang siapa yang mengambil harta manusia dengan hak, minjam atau apakah itu ya gadai atau yang lainnya, yuridu ada'aha, tapi dia mengambilnya itu dengan niatan untuk mengembalikannya, addahallah, maka Allah akan penuhi dia untuk mengembalikannya, addahallahu anhu, Allah akan penuhi, lunasi semua itu. Wa man akhadaha yuridu itlafaha, barang siapa yang mengambil harta manusia walaupun itu dengan benar, menghutang ya atau menerima gadaian orang, yuridu itlafaha, tapi sudah ada niatan untuk merugikan orang, atlafahullah, maka Allah akan rugikan dia, Allah akan hancurkan dia. Fandur, kata Syekh rahimahullah, kaifa ja'alan niyata salihata sababan qawiyan lirizqi wada Allahu anhu. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan niat baik itu sebagai sebab yang sangat kuat untuk mendatangkan rezeki. Lihat. Niat baik itu sebab mendatangkan apa? Rezeki. Dia memang tidak punya uang, minjam. Tapi minjamnya itu insya Allah tanggal sekian anak kembalikan. Ya. Addahallah, Allah janji itu. Ya. Anhu, Allah akan penuhi dia untuk menunaikannya. Allah akan bukakan rezeki bagi dia. Ya. Niat baik ya membuat sebab yang sangat kuat atau merupakan sebab yang sangat kuat untuk mendatangkan apa? Rezeki. Kebalikannya, wa ja'ala niyatas sayyi'ata sababan litalaf wal itlaf. Dan Allah menjadikan niat jelek ya sebagai sebab kerugian dan sebab kehancuran seseorang. Walayakubillah. Nah, antum ini di ma'had, ya hati-hati yang seperti ini, ya, oh dia banyak kirimannya, minjem lah, ya. Hilang juga kan nggak apa-apa kalau dia sudah ada niatan hilang juga nggak apa-apa loh, ya hati-hati, ya dia nggak ada niat untuk mengembalikan pinjaman itu. Dalam riwayat Imam Bukhari ini, atlafahullah, hati-hati ya. Allah akan hancurkan dia, Allah akan rugikan dia. Waliyakubillah. Oh dia kan orang kaya, dia kan banyak tuh. Di lemarinya juga banyak barang-barangnya, jajannya juga banyak. Minjem sekali lah, mungkin dia lupa, ya sudahlah. Gak bakalan dibayar. Wong dia kirimannya juga banyak tiap hari. Jajanan itu juga yang dipinjam sama Ana juga masih banyak. Pinjam 2 kok dia punya 15. Ah, lupa paling. Ya. Lupa paling ya. Enggak ada niat untuk mengembalikan. Atlafahullah, hati-hati ya. Allah Subhanahu wa taala ya, akan rugikan dia. Tidak akan membukakan rezeki bagi dia. Taib. Ini sebab apa? Sebab niat. Ya. Nah, wakadzalika yajri an-niyatu fil mubahat wal umur ad-dunyawiyah. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah mengatakan begitu pula niat itu akan berjalan pada perkara-perkara yang mubah dalam urusan dunia. Fa inna man qasada bikasbihi wa amalihi ad-dunyawiyyati wal 'adiyah al-isti'anatu bidzalika 'ala al-qiyami bil bihaqqillahi wa qiyamihi bil wajibat al-mustahabbat wastashaba hadhihi an-niyyah as-shalihah fi aklihi wa syurbihi wa naumihi wa rahatihi wa makasibihi in qalabat adatuhu ibadatun. Kata Syekh, kalau ada seseorang dia meniatkan dalam amalan dia mencari dunia, ya, atau kebiasaan dia, ya, membantu orang, ya, kebiasaan dia untuk melakukan kewajiban, ya, atau melakukan perkara yang sunnah, dia hadirkan dalam amalan-amalan tersebut niat yang baik. Apakah dalam makan dia, atau minum dia, tidur dia, istirahatnya dia, atau kerjanya dia. In qalabat adatuhu ibadat, maka akan berubah kebiasaan-kebiasaan dia itu menjadi nilai ibadah. Ya, karena ada niat. Wa barakallahu lil abdi fi a'malihi. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berkahi hamba tersebut dalam amalan-amalan dia. Wa fatahalahu min awabil khairi warizqi wa umuran la yahtasibuha wa la takhturu lahu 'alal bal. Allah Subhanahu wa taala akan bukakan bagi dia pintu-pintu kebaikan, pintu rezeki. Nah, dan Allah akan bukakan bagi dia perkara-perkara yang tidak disangka-sangka, bahkan yang tidak pernah terbersit dalam hatinya. Wa man fatathu hadhihi an-niyyah as-shalihah li jahlihi aw tahawunihi fala yalumanna illa nafsah. Kata Syekh, barang siapa yang terlewatkan niat yang baik seperti ini dalam seluruh amalan dia, apakah karena dia tidak tahu atau karena dia tahawun, melalaikannya, fala yalumanna illa nafsa. Maka jangan marah-marah kepada orang, tapi salahkan diri sendiri. Sekarang kan sudah tahu, ya kan? Fala yalumanna illa nafsa. Kalau sudah tahu seperti ini, fala yalumanna illa nafsa. Jangan marah-marah kepada orang, salahkan diri sendiri. Wa fi sahih, dalam riwayat yang sahih, anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan ta'malu amalan tabtaghi bihi wajhallah illa ujrat alaihi hatta ma taj'aluhu fi fimra'atik. Rasul sallallahu bersabda, sesungguhnya tidaklah kamu melakukan suatu amalan tabtaghi bihi wajhallah, apapun amalannya, tapi kamu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, illa ujirat alaihi, kecuali akan diberi ganjaran atas hal tersebut. Hatta, walaupun ma taj'alahu fi fimra'ati. Walaupun itu hanya sekedar makanan yang kamu masukkan ke mulut istrimu, yang kau berikan sebuah makanan ke keluarga kamu, ke adik kamu, ke kakak kamu, kamu punya rezeki dibagi, ini buat adik, ini buat saya, kamu punya rezeki, ini buat ibu, ini buat bapak. Tapi ingat, dengan syarat tabtaghi bihi wajhallah, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam seluruh amalan kita, jangan sepelekan niat baik seseorang. Ada seorang teman, dia tidak punya, berniat baik ngasih sesuatu ke antum, tidak seberapa ngasihnya, ambil, ambil. Kalau kamu memang tidak butuh, berikan kepada yang lain yang lebih butuh. Dia mempercayakan hartanya kepada kita, jangan sakiti. Kalau kamu mau memakainya atau mau memakannya, mungkin lebih bahagia bagi dia. Ini sebagian penjelasan dari hadis yang pertama dan yang kedua. Insyaallah taala penjelasan sebagiannya kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang biiznillah azza wajal. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.